Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman mazila amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kemudahan dan rahmat Allah Azza wa Jal, kembali kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan silsilah durus kajian kita di dalam membahas Kutubul Ulama Sunnah, di mana pada kesempatan ini biidznillah kita akan mencoba untuk melanjutkan sedikit pembahasan Ramadan yang sempat tertunda, dan insyaallah kita akan mencoba menyelesaikan pembacaan kitab ini, yaitu kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, peringatan para ulama tentang bahaya mengeramatkan atau mengagungkan kuburan, yang sikap hulu, terutama kuburan-kuburan orang-orang saleh. Pada beberapa kajian atau pertemuan kita sebelumnya telah kita bacakan dan kita bawakan al-adillatu syar'iyyah minal kitabi was sunnah, yang menjelaskan tentang peringatan keras dari Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat tentang bahaya sikap ghulu terhadap kuburan. Dan ini sudah menjadi penyakit lama, ya, bahkan termasuk tradisi dan kebiasaan adat istiadat ahlul kitab kuffar minal yahud wan nasara. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menyisih mereka, tidak ikut-ikutan terhadap cara-cara dan metode yang mereka tempuh dalam hal ini. Nah, dan itu prinsip di dalam agama kita, ya, prinsip di dalam Islam untuk mukhalafah terhadap tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir, ya, terlebih menyangkut permasalahan ibadah, akidah, ya, ritual, sebuah amalan yang diniatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita buang jauh-jauh tradisi ahlul kitab, kebiasaan al-yahud wa nasara, yang dimana kebiasaan mereka dalam menyikapi kuburan itu berlebihan, ekstrim, hulu, ya, melampaui batas, sampai kuburan nabi-nabi mereka dan rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka itu dikeramatkan, ya, dibangunkan bangunan di atasnya yang kemudian mereka melakukan berbagai macam ritual ibadah, ya, di dalamnya, ya, dan itu wasilah kepada kesyirikan. Dan itu minimalnya. Terlebih, ya, di dalamnya mereka justru melakukan ritual kesyirikan. Ya, bukan hanya wasilah kepada kesyirikan, tapi justru mereka jatuh, ya, dan terjerumus ke dalam praktek-praktek kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, bersandar kepada yang dikubur, ya, kemudian sujud kepada yang dikubur, dan seterusnya. Kemudian di sini melengkapi pembahasan yang sudah kita lalui, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menukilkan dan mengutip beberapa pernyataan dari para a'immah Al-Madahib Al-Arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Di mana sebagiannya beliau kutip di sini untuk menjelaskan bahwa prinsip imam-imam yang masyhur dengan mazhabnya itu satu dalam hal ini. Ya, satu. Apa itu? Memperingatkan umat dari bahaya ghulu terhadap kuburan. Ya, sehingga jangan sampai ada yang mengklaim, ya itu kan ya mazhab Hambali. Kalau saya Syafi'i, enggak seperti itu. Yang lain mungkin mengklaim lagi, kalau saya Maliki, ya itu kan beda mazhab dengan saya. Oh enggak. Ternyata prinsip dan pernyataan ataupun pendapat ya imam-imam yang masyhur dengan mazhabnya, ya baik itu Hanafiyah, ya ataupun Malikiyah, ya ataupun Syafi'iyah, ataupun Hambali, ya ataupun Hanabilah, ya yang masing-masing ya dinisbahkan ya kepada imam-imam Ahlussunnah, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, ya dan Ahmad bin Hanbal alaihim rahmatullah, maka inilah pendapat mereka ya, yang juga sejalan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan sejalan dengan prinsip-prinsip ulama salaf yang sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, tarjihu syumulil hadithi lil ma'ani kulliha wa qulu Syafi'i bidzalik. Sekarang sisi kuat, ya sisi kuatnya pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya tentang larangan untuk bersikap hulu terhadap kuburan itu mencakup tiga maknanya, ya larangan untuk sholat menghadap kuburan, ya larangan untuk sholat di atas kuburan, demikian pula larangan untuk menjadikan kuburan ya sebagai masjid ataupun sebagai, demikian pula larangan untuk membangun. Ya, telah kita sebutkan pada kajian yang lalu bahwa ketika Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam menghasung kaum muslimin untuk membangun masjid, untuk membangun masjid, bahkan ada keutamaan khusus yang sangat amat istimewa kepada siapa saja yang ikut andil di dalam membangun masjid. Ya. Man bana lillahi baitan bana Allahu baitan fil jannah. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala, barang siapa membangun satu rumah ya karena Allah itu masjid, maka balasannya Allah bangunkan baginya di dalam jannah satu rumah. Ya. Ya tentunya bukan hanya dibangunkan satu rumah di dalam surga, ya dia juga masuk dalam jannah gitu loh. Artinya keutamaan yang sangat luar biasa. Walhasil perintah dan hasungan untuk membangun masjid otomatis di dalamnya terkandung perintah dan hasungan untuk menghidupkan masjid dengan ibadah. Oleh karena itu para ulama menyebutkan tatkala seseorang itu ya berwakaf, misalkan menetapkan sebuah tanah wakaf dan membangun masjid di atasnya, dalam kondisi masjid tersebut dibangun ya di tempat yang jauh dari pemukiman, bahkan di tengah gurun ya, atau mungkin di tengah hutan yang gak ada orang, sehingga ketika sudah selesai pembangunan masjid dibiarkan begitu saja, ya gak ada yang sholat di dalamnya, tidak ada yang menghidupkan, lalu apakah bermanfaat wakafnya, berpahala? Maka para ulama menjawab tidak berpahala, justru berdosa. Kenapa? Karena termasuk menyanyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Karena diantara tujuan dari perintah dan hasungan membangun masjid bukan sekedar ada masjid, tapi ya tujuan intinya adalah bagaimana kaum muslimin mereka bisa beribadah di dalam masjid tersebut. Sehingga ketika dibangun masjid kondisinya ternyata tidak seperti yang diharapkan, sekedar bangunannya megah tapi enggak ada yang sholat, maka percuma, bahkan sia-sia. Ya, termasuk idha'atul mal, dan itu dosa. Ya, maka maksudnya di sini bahwa ketika syariat melarang kaum muslimin untuk membangun masjid di atas kuburan, berarti otomatis juga menunjukkan larangan untuk sholat di atas kuburan. Ya, karena itulah intinya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa jumlatul qaul, kesimpulannya bahwa anal ittikhad al madhkura fil ahadith al mutaqaddimah yashmalu kull hadhihi al ma'ani al thalathah, bahwa yang diambil ya, atau makna dari al ittikhad ya, menjadikan kuburan yang terkandung, yang terdapat pada hadis-hadis yang kita sebutkan sebelumnya, itu mencakup tiga maknanya. Ya, yaitu apa? Larangan untuk membangun masjid di atas kuburan, larangan untuk sholat menghadap kuburan, ataupun sholat di atas kuburan. Fahuwa min jawami'i kalimihi alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, ungkapan yang pendek namun padat dan mendalam maknanya. Ya, yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad qala bidzalika al-Imam Syafi'i rahimahullah fa fi kitabihi al-Umm. Ya, mana sahih. Dan ini seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau al-Umm, yang teksnya sebagai berikut. Kata beliau rahimahullah, wa akrahu an yubna 'ala al-qabri masjidun wa an yusawwa aw yusalla 'alayhi wa huwa ghairu musawwin, ya'ni annahu zahirun ma'ruf aw yusalla ilayhi. Aku membenci ya untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya. Nah, namun hendaknya diratakan. Ya, masjid tersebut diratakan. Sehingga yang zahir di sini wallahu a'lam menunjukkan bahwa kuburan ya telah ada. Ya, telah ada. Yang kemudian dibangun di dalam kuburan tersebut atau di sekitarnya atau di atasnya ya atau di sampingnya itu masjid. Kata beliau, hendaknya masjid tersebut diratakan. Ya, diratakan. Ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Masjid dahulu, kemudian setelah itu ada kuburan masuk. Jawabannya, kuburan yang dipindahkan di tempat yang lain. Dan ini termasuk kondisi ya, yang diperbolehkan untuk membongkar kuburan seorang muslim. Ya, ketika masjid sudah ada, kemudian jenazah dikuburkan di masjid tersebut, maka dipindah ya di kuburan muslimin, di kuburan umum. Aw yusalla alaihi wa huwa ghair musawwin, yani anna zahirun ma'ruf. Demikian pula aku membenci untuk salat di atas kuburan ya, yang kuburan tersebut nampak ya, tinggi, tidak diratakan. Ya, ini pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aw yusalla ilaihi, demikian pula aku membenci untuk salat menghadap kuburan. Ya. Qala, kemudian kata beliau, wa in shalla ilaihi ajza'ahu wa qad asa'a. Namun apabila seseorang itu salat menghadap kuburan, maka salatnya sah. Ya, meskipun dia berdosa dalam hal ini. Ya, salatnya sah. Mungkin dilihat dari sisi terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, misalkan kewajiban-kewajiban di dalam sholat, ya sehingga sholatnya sah. Namun dikarenakan dia sholat ya di tempat yang di sana syariat melarang, maka dia akhirnya berdosa. Berdosa. Ya. Dan ini mirip ya dengan beberapa kasus yang lain. Misalkan seorang sholat ya dalam kondisi dia mengenakan pakaian ya yang bergambar makhluk bernyawa, ya entah itu hewan ataukah ya orang, ya, misalkan pemain bola, misalkan dia penggemar bola, sholat dalam kondisi kaosnya itu penuh dengan ya pemain-pemain bola, ya, idolanya. Apa hukum sholatnya? Sah. Ya, selama terpenuhi syarat dan rukun, demikian pula kewajibannya. Tapi dia berdosa. Lah, dosanya ini yang bahaya. Bisa mengurangi pahala sholatnya. Itu kalau sholatnya sah. Demikian pula ketika seorang sholat, misalkan dia laki-laki menggunakan emas. Ya, ada larangan khusus ya kan bagi para lelaki untuk menggunakan emas. Kalau perempuan silahkan. Laki-laki enggak boleh. Lah dia sholat dalam kondisi menggunakan emas. Apa hukum sholatnya? Sah. Hukum sholatnya sah, tapi dia berdosa. Ya. Demikian pula ketika seorang muslim laki-laki sholat dalam kondisi musbil. Musbil. Ya, membiarkan pakaiannya ataupun kainnya, celananya atau sarungnya melebihi mata kakinya tanpa uzur, ya, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa, dan seterusnya. Nah, di sini kata beliau, seorang yang sholat menghadap kuburan, ini pendapat beliau, sholatnya sah, namun dia melakukan kesalahan. Akhbarana Malik, telah memberitakan kepada kami Al-Imam Malik rahimahullah, guru beliau, guru Al-Imam Syafi'i. Ana Rasulullah alaihi salatu wassalam qaal, di mana Rasulullah beliau bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah memerangi kaum Yahudi, demikian pula kaum Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masjid. Qala, kata beliau, wa akrahu hadhihi lis-sunnati wal athar, sehingga aku membenci perkara ini. Membenci apa? Membenci membangun masjid di atas kuburan, ya, sholat di atas kuburan, sholat menghadap kuburan. Kenapa dibenci oleh beliau rahimahullah? Karena sunnah, ya, mengecamnya. Dan athar, riwayat dari Nabi, melarangnya. Wa annahu kariha wallahu ta'ala alam an yu'azzam ahadun minal muslimin. Dan juga dikarenakan beliau membenci, ya, adanya seseorang yang diagungkan, dikultuskan dari kalangan kaum muslimin, yakni yuttakhadha qabruhu masjidan, yaitu di saat kuburan orang tersebut ya dibangun di atasnya masjid, ya, jadi masjid dibangun di atas kuburannya, dan ini termasuk bentuk pengkultusan, hulu melampaui batas, berlebihan. Ini enggak boleh. Ya, jangan dengan alasan wah ini kan sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan, masa kuburan orang soleh, ya, guru saya, tokoh kita ini wah, sama seperti kuburan yang lainnya. Kita kan cinta sama dia. Ya, kita hutang jasa sama beliau-beliau itu. Ya, maka sebagai bentuk balas budi, sebagai bentuk penghormatan, memuliakan tokoh-tokoh kita, guru-guru kita, orang-orang saleh kita, maka kita buatkan masjid di atas kuburan mereka, dibuatkan bangunan, dibuatkan rumah. Ya, maka kita katakan, wa kam min muridinil khairi lan yusibah. Sungguh berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ingin pahala, ingin berbuat baik, ingin menghormati, ingin memuliakan orang-orang yang dia puja, yang dia tokohkan, yang dia teladani, ya, yang dia contoh selama ini, ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Caranya keliru, salah. Kalau dia renungi hadis yang barusan kita sebutkan, bagaimana Rasulullah melaknat, ya, mengecam, melarang kaum muslimin untuk ikut-ikutan dengan kebiasaan Yahudi, demikian pula Nasara, dia akan faham itu. Tidak boleh. Cinta silahkan, kagum boleh, menghormati ya sepatutnya kepada orang-orang yang baik, orang-orang saleh, demikian, tapi jangan berlebihan. Teladani dan contoh ya ketaatan dan kebaikan-kebaikan mereka. Walam tu'man fi dzalikal fitnatu wadh-dhalalu 'ala man ya'ti ma ya'ti ba'dahu. Ya, karena dalam hal ini sama sekali ya tidak ada jaminan untuk kaum muslimin itu aman dari fitnah dan kesesatan, terlebih bagi orang-orang yang datang setelah generasi itu. Ya. Nah, kita ingat bagaimana kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di saat mereka menganggap baik, dan itu waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Tatkala tokoh-tokoh mereka yang saleh, Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq, Nasr meninggal, apa yang terjadi? Dilukis, digambar, ya, wajah-wajah mereka itu, fisik-fisik tokoh-tokoh yang saleh tadi digambar oleh mereka, dianggap baik untuk kenang-kenangan lah, untuk mengingat kebaikan mereka, untuk mensupport, menyemangati, memberikan motivasi kepada generasi muda yang setelahnya, biar meneladani tokoh-tokoh mereka yang telah wafat ini, biar kenal, ini loh tokohmu, ya, inilah orang-orang saleh kita, inilah guru-guru kita. Baik tujuannya, tapi ternyata syaitan punya makar, punya rencana jahat di balik itu. Gak berhenti sampai di situ, gak cukup digambar, gak cukup dibuat patung atau monumen atau prasasti. Lah, tapi sampai pada tingkat disembah. Kapan terjadinya? Gak langsung tahun ketika meninggalnya tokoh-tokoh soleh tadi, enggak. Tapi sekian generasi sudah berlalu, ilmu sudah dilupakan. Sedikit yang belajar ilmu agama, ya, rusaknya akidah dan jauhnya mereka dari tauhid, sibuk dengan dunia, ilmu dilupakan, apa yang terjadi? Mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan generasi muda yang jauh dari ilmu tadi ke dalam kesyirikan, bahkan kekufuran. Pengen seperti itu? Jangan, itu pengalaman, dan jadikan itu sebagai ibroh, pelajaran. Ya, mungkin sekarang belum terjadi, ya, karena kita mungkin paham, tahu. Tapi generasi setelah kita, apakah ada jaminan? Tidak ada jaminan. Anak cucu kita, na'udzubillah. Ya, maka jangan coba-coba. Ya, maka syariat ini bukan hanya memikirkan, ya, kondisi sekarang, tapi jauh ke depan, jauh ke depan. Hal-hal yang mungkin gak terlintas sama kita di dalam syariat sudah diwanti-wanti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di masa beliau sudah memperingatkan, iyyaka muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kali, waspada dari perkara-perkara baru dalam agama, baik keyakinan, ibadah, ya, ataupun yang lainnya, yang baru muncul di dalam agama, gak ada dalilnya. Hati-hati, kata Nabi, dari perkara-perkara yang baru dalam agama, dinisbahkan kepada agama. Kenapa? Karena setiap perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu kesesatan. Hati-hati. Di zaman Nabi belum ada bid'ah, tapi Nabi sudah ingatkan jauh ke depan. Kapan munculnya bid'ah? Setelah Nabi wafat, ya, setelah generasi para sahabat, bahkan di akhir-akhir generasi sahabat baru muncul bid'ah. Di zaman Nabi belum ada. Ya, sekarang mungkin gak terbayang sama kita. Oh, ya, nanti akan disembah, akan dipuja-puja kuburan dan gambar-gambar, ya, orang-orang saleh tadi. Bahkan, ya, apa yang kita sangka tidak terjadi, sekarang sudah terjadi. tidak terjadi. Mohon maaf, sekian banyak tokoh-tokoh muslimin, bukan tokoh, tokoh-tokoh, warung-warung muslimin menyimpan gambar-gambar orang saleh. Apa sih tujuannya? Sekedar hiburan, sekedar hiasan? Bukan, malah berkah ya, supaya laris dagangannya, tambah omsetnya ya, tambah pendapatannya, tambah penghasilannya. Itu dipajang di rumah-rumah mereka. Itu keluarganya? Bukan, gurunya ya, panutannya. Tapi apa tujuannya? Cari berkah supaya terhindar dari mara bahaya dan petaka. Nah ini bukan syirik. Syirik bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi itu. Jadi apa yang sudah Nabi wanti-wanti, apa yang Nabi ingatkan kepada umat sudah terjadi. Jangan dikira belum terjadi, sudah terjadi. Ya, mau kita tandai. Ya, mau kita tandai dengan melanggar apa yang Nabi ingatkan. Apa yang Nabi larang? Allahu musta'an. Qala rahimallahu. Faqad istadalla bil haditsi 'ala al ma'ani al thalatha allati dzakaraha fi siyaq kalamihi. فهو دليل واضح على انه يفهم الحديث على عمومه. Maka di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis yang barusan kita sebutkan, menunjukkan bahwa larangan Rasulullah terhadap kuburan itu mencakup tiga hal tadi. Ya. Dan ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah memahami hadis tersebut berdasarkan keumumannya. Larangan untuk membangun masjid di atas kuburan, larangan untuk sholat menghadap kuburan, larangan untuk sholat di atas kuburan. Wa kadzalika sana'a al-muhaqqiq asy-syekh 'Ali al-Qari naqlan 'an ba'd al-a'immah al-Hanafiyyah. Fa qala fi mirqat al-mafatih syarh mishkat al-masabih. Dan hal ini senada ya, serupa dengan apa yang disebutkan oleh Imam al-Muhaqqiq asy-syekh 'Ali al-Qari yang mengutip ya, menyadur sebagian pendapat dari tokoh-tokoh mazhab Hanafiyah. Ya, sebutkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Kata beliau tentang hikmah, kenapa sih ya, kaum muslimin dilarang untuk ya, membangun masjid di atas kuburan. Bahkan secara umum, jangankan masjid, membangun rumah, jangankan rumah, pagar, jangankan pagar, nemboki ya, di tembok, di keramik, ikan lebih dari satu jengkal, di semen, gak boleh. Rasulullah melarang ya. Nah, dalam hadis Jabir sudah kita lalui, dalam Sahih Muslim, Imam Nasa'i dan yang lainnya. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, an yujlasa alal kubur ayyubna alaih ya, wa an yujassasa alaih. Nah, tidak boleh Nabi melarang untuk membangun sesuatu di atas kuburan secara umum. Maka disini kata beliau, sababul la'nihim, sebab kenapa orang-orang Yahudi, demikian pula Nasar, mereka dilaknat oleh Allah karena perbuatan mereka itu ya. Maka di sini kata beliau, ada kemungkinan di antara hikmahnya, imali annahum kanu yasjuduna liquburi anbiyaihim ta'ziman lahum. Bisa jadi yang pertama karena mereka kaum Yahudi dan Nasara, mereka sujud kepada kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai bentuk ya, pengagungan terhadap mereka, yaitu para nabi-nabi tadi. Ya. Ta'zim lah ya, mengkultuskan. Wadzalika huwa syirkul jali, dan itu adalah syirik yang sangat jelas. Ini yang pertama. Jadi kenapa mereka dilaknat? Karena mereka itu kaum Yahudi Nasrani, itu sujud kepada kuburan nabi-nabi mereka. Kenapa sujud? Dalam rangka mengagungkan. Ya, mengagungkan nabi-nabi tadi, dan itu tidak boleh. Bahkan syirikul jali, syirik yang sangat jelas gamblang. Ya. Nah, wa imma li annahum kanu yattakhidhuna as-salata lillahi ta'ala fi madafinil anbiya. Atau yang kedua, ada kemungkinan mereka itu sholat atau beribadah karena Allah, tapi di sekitar atau di samping ya, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Nah, jadi sholatnya karena Allah, tapi karena mereka itu sholatnya di tempat di mana nabi-nabi mereka dikubur. Ini di kuburan, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, wassujud ala maqabirihim wa tawajjuhi ila quburihim aw tawajjuhi ila quburihim halatas salati nadharan minhum bidzalika ila ibadati Allah wal mubalaghati fi ta'dhimil anbiya. Atau ya, perbuatan mereka ketika sujud di atas kuburan nabi-nabi mereka, atau ketika mereka mengarahkan ya kiblat ibadah dan sholat mereka ke kuburan nabi-nabi mereka, itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan ya, nabi-nabi mereka. Nah, jadi sholatnya itu ya, atau perbuatan mereka ketika sujud, ketika menjadikan arah kiblatnya adalah kuburan nabi-nabi mereka ya, itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Padahal nabi-nabi yang Allah utus itu gak pernah ngajari mereka seperti itu. Sehingga minimal ini cara-cara bid'ah, kan gitu. Nah, mirip dengan kondisi sebagian muslimin menganggap berdoa di samping kuburan afdol, menganggap sholat di samping kuburan afdol. Sholatnya karena Allah, tapi menganggap sholat di samping kuburan wali fulan itu afdol. Ini bahaya, bid'ah. Ya. Itu karena, ataupun kalaupun sholatnya karena Allah. Terlebih, kalau misalkan sholatnya bukan karena Allah, tapi karena mengagungkan yang dikubur. Wah, ini sudah syirik. Ya, dan sungguh banyak yang terjadi seperti itu. Nah, wadzalika huwa syirkul khafi, dan ini syirik yang khafi, yang samar, yang seperti ini. Litadhammunihi ma yarji'u ila ta'dhim makhluqin fima la lam yu'dhan lahu, lam yu'dhan lahu. Karena dalam perbuatan itu, pada perbuatan yang kita sebutkan barusan, menganggap ya sujud di kuburan para nabi, menjadikan kuburan mereka sebagai kiblat, ya itu sebagai bentuk ibadah dan bentuk pengagungan ya kepada para nabi, itu syirik khafi. Kenapa? Karena itu kembali kepada permasalahan mengagungkan manusia ya sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Farahan nabiyyu alaihi salatu wasallam ummatahu an dzalik, sehingga Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan hal itu. Imma li musyabahati dzalikal fi'li sunnatal yahud, ya, baik itu karena perbuatan itu menyerupai ya, kebiasaan orang-orang Yahudi, awlitadhamuni syirkal khafi, ataukah dikarenakan perbuatan itu termasuk syirik khafi, syirik yang samar tadi ya. Sehingga dua kemungkinan ini sama-sama pahit, sama-sama jelek ya. Nah, baik itu menyerupai perbuatan orang-orang kafir, dan itu tasyabbuh dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkara-perkara ibadah ya yang syariat melarangnya, ini termasuk dosa besar. Atau yang lebih parah lagi termasuk syirik ya, syirkul khafi, dan itu minimalnya, apalagi ada kemungkinan syirkul jali. Kada qalahu ba'du syurah min a'immatina wa yu'ayyiduhu ma jaa fi riwayatin yuhadziru ma sana'u. Demikian yang beliau nukilkan dari sebagian pensyarah dari para ulama, tokoh-tokoh ya dari madhab Hanafiyah ya, dan itu juga dikuatkan dengan sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatkan dari perbuatan orang-orang Yahudi tadi. Qultu, kata Imam Al-Albani rahimahullah sebagai penutup insyaallah, wasababul awal alladhi dzakarahu wa huwa as-sujud liquburil anbiya ta'dhiman lahum wa in kana ghayra mustaba'adin husuluhu minal yahudi wan nasara fa innahu ghayru mutabadir min qawlihi alaihi salatu wassalam ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Adapun sebab yang pertama, Al-Albani mengomentari, adapun sebab yang pertama yang beliau sebutkan di atas, sebutkan oleh Al-Yaqari, yaitu sujud. Yani kenapa orang Yahudi, demikian pula Nasrani, mereka dilaknat oleh Allah? Karena mereka sujud kepada kuburan, ya, kuburan Nabi mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap mereka. Meskipun hal ini bukan suatu hal yang jauh, ini sangat mungkin terjadi, ya, menimpa orang Yahudi, demikian pula Nasara. Ya, meskipun di sisi yang lain kemungkinan ini tidak muncul, ya, tidak terbetik dalam benak seseorang ketika membaca ucapan Rasulullah bahwa kaum Yahudi demikian pula Nasara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Nah, yang zahirnya, zahir dari kalam Rasul ini, hadis ini menunjukkan bahwa kebiasaan Yahudi dan Nasrani itu membangun tempat ibadah di atas kuburan nabi mereka. Meskipun ada kemungkinan pula mereka itu bukan hanya mengagungkan atau bukan hanya membangun tempat ibadah di atas kuburan nabi mereka, tapi lebih dari itu. Ya, tapi dikarenakan mereka itu sujud, ya, kepada kuburan nabi-nabi mereka karena mengagungkan nabi-nabi tersebut. Dan itu syirkul jali, sehingga Allah laknat mereka. Fa inna zahirahu annahum ittakhaduha masajid ibadatillah fiha al-ma'ani as-sabiqah tabarrukan biman dufina fiha minal anbiya. Karena yang zahir dari hadis tadi bahwa mereka kaum Yahudi demikian pula Nasrani itu membangun masjid atau tempat-tempat ibadah, ya, di atas kuburan nabi-nabi mereka itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Kenapa mereka membangun masjid atau tempat ibadahnya di atas kuburan nabi-nabi mereka? Tabarrukan, dalam rangka ngalap berkah, ya, mencari berkah, ya, dengan tokoh ataupun nabi yang telah dikubur di tempat tersebut. Wa in kana hadza adda bihim kama yuaddi bighairihim ila wuqu'ihim fi syirkil jali alladhi dzakarahu Syekhul Qari. Ya, dan ini sesungguhnya telah menyeret mereka sebagaimana itu menimpa kepada selain Yahudi dan Nasrani, yaitu kepada perbuatan syirkul jali, syirik yang sangat nampak. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Muhaqqiq Al-Qari, Ali Al-Qari rahimallahu taala. Maka ini yang disebutkan, ya. Intinya barakallahu fikum, di sini beliau mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i, demikian pula Syekh Ali Al-Qari menukilkan dari, ya, para ulama, tokoh-tokoh dari mazhab Al-Imam Abu Hanifah juga demikian, sama. Ya, sehingga ini tentunya peringatan kepada umat agar berhati-hati dan tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan dan tradisi kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat apa yang kita sebutkan, dan insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bidillahi taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.